السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Syekh Ahmad Al-Misri, Dr. Khalid Basalamah, semua guru-guru, ini banyak sekali guru-guru kita hadir. Semuanya dilaknat oleh Allah kecuali orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu berzikir disertai taat kepada Allah. Zikrullahu mawalah. Kemudian yang kedua, orang yang mengajar, orang alim yang mengajar. Kemudian yang ketiga, yang ia terus belajar. Terus belajar. Wal arsinal insana labi husrin, semuanya fi usrin, dalam kerugian total, kecuali yang beriman masih rugi, kecuali ia buktikan dengan amal salehnya, itu masih rugi, kecuali ia senang nasihat menasihati dalam tauhid, dalam kebenaran, dalam kebaikan, masih rugi juga coba, kecuali ia senang saling menasihati dalam kesabaran, sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar ihya usunnah, sabar dalam musibah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam belajar. Allahu Akbar, belum dinasihati sudah pengennya taat, melihat wajah-wajah orang soleh ganteng-ganteng, usat-usat kita ini, Allahu Akbar, walillah, banyak yang memikat, Allahu Akbar, memikat untuk bertakwa kepada Allah. Tauji Rabbani akan dibacakan Ustaz Maulana Jalaluddin, Imam Masjid Az-Zikra, Surah Al-Baqarah ayat 203. Silakan ikhwan, kita buka bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saya memohon kepada Allah dengan cinta yang karena Allah ini Allah mengumpulkan kita semua di dunia dalam taat dan di akhirat di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun pemirsa yang di rumah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema yang saya akan bahas tentang fadlu ayyam 'ashr dzulhijjah wal a'mal al warida fiha. Keutamaan 10 hari Dzulhijjah dan amalan-amalan yang disyariatkan. Ikhwani wa akhwati fillah, faddalallahu ba'du syuhuri ala ba'd. Allah telah mengutamakan sebagian bulan atas bulan-bulan yang lain. Wa faddala ba'd al-ayyami ala ba'd, dan sebagian hari atas hari-hari yang lain. Wa ba'd al-layali ala ba'd, sebagian malam dibanding malam-malam yang lain. Dan sebagian tempat dibanding tempat-tempat yang lain. Malam adalah malam Lailatul Qadar. Bulan Syahrul Ramadan. Tempat yang dimuliakan Allah dibanding tempat-tempat yang lain adalah kota Makkah dan Madinah. Manusia yang dimuliakan Allah dibanding manusia yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dalil dalam Al-Qur'an dan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad SAW afdalul khalqi ala al-itlaq, adalah makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa mengutamakan di antara para nabi dan rasul. Nabi melarang hal tersebut karena mungkin itu tawadhu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, Allah telah mengutamakan 10 hari Dzulhijjah dibanding hari-hari yang lain. Pasti ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رسول الله bersabda, tiada hari yang lebih dicintai Allah Ta'ala untuk berbuat suatu amalan atau suatu ibadah yang disintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari itu adalah 10 Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, mereka mendengar sabda Rasulullah bahwa 10 hari itu memiliki keutamaan luar biasa. Mereka terkejut dan mereka bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak pula dengan jihad fisabilillah? Rasulullah menjawab, tidak. Walaupun jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Kehilangan jiwa, kehilangan harta, maka itu mungkin lebih mulia dibanding 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wa la ahabbu ila Allah al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fiha min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tiada hari yang lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk beramal baik, untuk beramal salih padanya dari 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama. Maka berbanyaklah membaca tahlil, La ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, Alhamdulillah. Maka ini pada hari-hari itu, 10 hari pertama Dzulhijjah, disunnahkan untuk kita berbanyak berzikir, banyak bertasbih, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah bisa dengan 20 kali salawat. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dengan dua sanad. Jayyid artinya baik. Ilalai sama ulama hadis bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sanadnya jayyid, baik. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah SAW pada pagi hari 10 kali dan sore hari 10 kali, maka orang itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitulah Ibn Hibban. Beliau meriwayatkan dalam sahihnya, sahih Ibn Hibban, dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam yaumu Arafah. Hari yang paling utama adalah hari Arafah. Kalau kita memperhatikan, ada sebuah pertanyaan, apakah malaikat Jibril sesudah Nabi wafat turun ke bumi lagi? Tidak. Biasanya atau tugasnya malaikat Jibril adalah beliau membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Tapi sesudah Nabi wafat, apakah malaikat Jibril masih turun lagi atau tidak? Subhanallah. Maka sebagian ulama tafsir menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa malaikat Jibril itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dan mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Warruhu fiha, kata ulama, itu adalah malaikat Jibril. Dalil yang kedua bahwa malaikat Jibril itu turun ke bumi pada hari Arafah. Karena Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, menyaksikan semua hamba-hambanya yang datang dari seluruh dunia. Padahal Allah mengatakan kepada malaikatnya, atuni min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari seluruh dunia. Mereka ingin mendapatkan rahmatku. Dan mereka ingin aku menjauhi mereka dari siksa api neraka. Padahal mereka tidak pernah melihat api neraka. Maka, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saya menyaksikan wahai para malaikat, bahwa saya telah mengampuni semuanya. Mudah-mudahan kita diampuni pada hari Arafah. Dan hari-hari sebelumnya, hari-hari sesudahnya. Maka, ada pertanyaan, kalau hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah memiliki keutamaan yang luar biasa, apakah ada sunnah-sunnah yang saya harus kerjakan atau tidak? Apakah ada amalan yang disyariatkan? Apakah ada amalan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW dan saya harus kerjakan? Yang pertama, amalan-amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau umrah pada waktu haji itu ada ifrad, ada qiran, ada tamattu', itu maka dia bisa melaksanakan umrah sebelum waktunya haji. Dan ini adalah amalan yang paling utama. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan haji dan umrah. Di antaranya yang kita sering dengar hadis sahih Rasulullah SAW, al-umratu ila al-umrah kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Allahu akbar. Dari umrah yang satu ke umrah yang lain itu sebagai penghapus dosa. Maka orang yang maaf kadang-kadang sebelum umrah, umrah plus kemana? Ternyata plus itu diambil dulu sebelum umrah. Justru umrah dulu atau mau kemana dulu baru umrah. Biar jika melihat sesuatu yang tidak diridai Allah, ada umrah plus Turki, umrah plus mana, ternyata dia ke Turki, atau umrah dulu baru ke Turki, atau ke negara-negara lain. Maka kita utamakan negara-negara lain dulu, baru nanti kita umrah. Biar pulang ke negeri kita, Allah sudah bersihkan dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang tidak dapat kesempatan haji tahun ini, Allah berikan kesempatan tahun depan. Allahu Akbar walillahil hamd. Sayang, Syekh Ahmad Al-Misri, terbatas waktu dan sepertinya kita mendengar tausiah dari orang Indonesia. Padahal beliau seorang Mesir, masih warga negara Mesir ya saatnya, masih. Karena dapat istri orang Indonesia, alhamdulillah, beliau pun belajar dari istrinya. Insyaallah. Ikhwahillah, sayang terbatas waktu, amalan utama apa lagi? Ikuti kajian bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau sangat aktif menulis, sangat aktif juga berdakwah. Terima kasih Ustaz Maulana Jalaluddin. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah. Kita doakan semua yang menjadi tamu Allah, Allah terima. Dan mereka meraih haji yang mabrur dan mabrurah. Kita pun yang belum menjadi tamu Allah, insya Allah segera diundang oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah. Kafaratul majlis, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah amal jariah semua. Hubungi Ahi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Terima kasih untuk membangun pondok pesantren Haji Raja Bersindur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika.